السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita semua, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitabu Al-Fara'id, kita sudah bahas 10 orang yang merupakan ashabul furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam harta warisan. Yang pertama adalah az-zauj. Sudah kita bahas, zauj atau suami memiliki dua kondisi: mendapatkan setengah jika istrinya meninggal dalam kondisi tidak memiliki keturunan, dan mendapatkan seperempat jika memiliki keturunan. Yang kedua, az-zaujah, mendapatkan seperempat jika suaminya meninggal dalam kondisi tidak memiliki keturunan, dan seperdelapan jika suaminya meninggal dalam kondisi memiliki keturunan. Adapun al-ab terlebih dahulu, mohon maaf, dia mendapatkan as-sudus seperenam kalau ada anak laki-laki atau ada anak laki-laki dari anak laki-laki. Tetapi kalau tidak ada anak atau anaknya anak laki-laki, maka dia menjadi asobah, yaitu mengambil sisa. Adapun ibu, dia mengambil sepertiga kalau tidak ada, ya, si mayit itu tidak meninggalkan anak atau tidak meninggalkan anak laki-laki dari anak laki-laki, ya, dia dapat sepertiga. Lalu dikatakan di sini, kita pun sudah bahas tentang seorang anak wanita apabila dia sendiri mendapatkan setengah. Apabila lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, mereka mendapatkan 2/3. Adapun bintul ibn, bintu anak perempuan, al ibn dari anak laki-laki, baik satu orang ataupun lebih, kalau seandainya ada anak perempuan, maka mereka mendapatkan as-sudus, ya, takmilatan lis-tsulutsaini, Jadi anak perempuan dari anak laki-laki, jika bersama mereka ada anak perempuan dari anak laki-laki, bersama mereka ada anak perempuan, maka mereka hanya mendapatkan anak perempuan dari anak laki-laki itu hanya mendapatkan 1/6 takmilatan lisulusaini. Adapun al-ukhtu atau saudari perempuan al-mufradah asy-syaqiqah, tunggal dan dia kandung, maka dia mendapatkan nisf, setengah dari harta warisan. Jadi ada seorang meninggal, ya, dan ketika dia meninggal, dia hanya meninggalkan saudari perempuan kandung. Maka saudari perempuan kandung itu dapat setengah. Apabila saudari perempuan kandungnya lebih dari satu orang, maka dapat 2/3. Wa in kanat minal ab falahan nisf. Begitupun kalau tidak ada saudari perempuan kandung, yang ada saudari perempuan seayah, itu pun dapat setengah. Dan kalau mereka lebih dari satu orang, saudara perempuan seayah dan tidak ada ahli waris yang lain, maksudnya dari anak misalnya, maka mereka mendapatkan 2/3. Walil ukhti minal ab fasa'idan ma'asyaqiqah al-mufradah as-sudus takmilata as-thuluthaini. Saudari perempuan sebapak, satu orang atau lebih, saudari perempuan sebapak, satu orang atau lebih, ma'asyaqiqah, kalau ada saudari perempuan kandung, maka saudari perempuan sebapak itu mendapatkan 1/6 takmilatan tsulutsain, untuk menyempurnakan batas maksimal bagian wanita, yaitu 2/3. Jadi ada seseorang meninggal, ahli warisnya adalah saudari perempuan kandung, satu orang. Dan saudari perempuan sebapak, satu orang atau lebih. Maka saudari perempuan mendapatkan setengah, saudari perempuan sebapak, baik satu orang atau lebih, mereka mendapatkan as-sudus, untuk menyempurnakan batas maksimal bagian wanita, yaitu 2/3. Wal akhawat al asyqa ma al banati asabah. Al akhawat, saudari saudari perempuan. Al asyqa, kandung. Ma al banati, jika bersamanya adalah anak-anak perempuan, maka al-akhawat al-asyqa itu menjadi asabah. Ya, asabah. Biasa disebut asabah ma'al ghair. Wa yusammina asabah ma'al ghairi. Fa'in fuqidna fal-akhawat minal ab. Apabila mereka tidak ada, maksudnya saudari-saudari perempuan kandung tidak ada, ya, maka dilihat ada enggak saudari-saudari perempuan sebapak. Lalu dikatakan di sini, wa ammal jadd, adapun kakek, fataratan yakunu ma'ahu ikhwatun wa akhawat, adapun kakek, ahli warisnya kakek, terkadang bersama dengan kakek ada ahli waris yang lain, yaitu ikhwah, saudara laki-laki si mayit, atau akhawat, saudara perempuan si mayit. Fa in lam yakunu ma'ahu falahus sudus. Kalau tidak ada saudara kandung si mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, maka si kakek mendapatkan seperenam. Ma'al ibni awibnil ibn. Kalau bersamaan dengan si kakek itu ada ahli waris yang lain, yaitu anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Wa ma'a adamihima huwa asabah. Tetapi kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada juga anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka si kakek menjadi asabah alias mengambil sisa. Lalu dikatakan di sini, wa in kana ma'ahu ikhwatun wa akhawatun asyiqqa'an aw li'ab. Apabila bersama kakek itu ada, jadi ada seseorang meninggal, dia meninggalkan kakek dan dia meninggalkan saudara-saudara laki-laki kandung atau saudari-saudari perempuan kandung atau saudara-saudara laki-laki kandung dan saudara-saudara laki-laki seab. Fataratan yakunu ma'ahum dhu fardin wa taratan la. Terkadang bersama mereka itu ada ashabul fard. Ashabul fard, orang-orang yang telah ditentukan bilangannya. Misalnya suami dapat setengah. Ya. Wa in lam yakun ma'ahum dhu fardin, apabila ada kakek, ada saudara kandung, tetapi tidak ada dhu fardin, tidak ada ashabul furud. Maka dalam kasus ini kata beliau, qasamal jaddu al ikhwah, kakek berbagi dengan saudara. Wa assaba inathahum, ya, dan mereka menjadikan para wanita sebagai asabah. Ma lam yanqus ma yakhussuhu bil muqasamati an thuluthi jami'il mal, dengan syarat bagian si kakek tidak kurang setelah mukhasamah itu dari sepertiga harta keseluruhan. Ah, ini butuh penjelasan yang agak sebenarnya agak rinci, ya. Oleh karenanya kita tidak terlalu menjelaskannya secara terperinci karena memang di bab faraid ini beliau merinci hal-hal yang sebenarnya bagi pemirsa Niaga TV masih membutuhkan ilmu-ilmu yang lain, ya. Minimal kita hafal misalnya ayat-ayat tentang waris, ya, kita paham secara umum kaidah-kaidah waris. Oleh karenanya kita bacakan saja untuk menghabiskan bab ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa setelah kita membahas bab ini, kita ingin segera masuk ke dalam bab terkait dengan bab pernikahan. Insyaallah itu lebih mudah dan lebih sederhana, karena saya pikir ini memang butuh tulisan, butuh coret-coret dan lain sebagainya, dan juga agak kesulitan kita. Insyaallah nanti ada Niaga TV pun ada rubrik khusus nanti terkait dengan Kitabul Faraid. Ya, saya kalau terlalu nanti kita paksakan nanti kita tidak bisa memaksimalkan poin-poin yang ada di dalamnya. Jadi kita baca secara umum saja. Lalu dikatakan di sini, adapun yang kesembilan, tadi yang kedelapan adalah jad, yaitu kakek. Sebenarnya pembahasan tentang jad itu panjang, tapi kita tidak bacakan semua. Yang kesembilan, di antara ashabul furud yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah adalah jaddah. Al-jaddatu, yaitu nenek. Fa'in kanat ummul au ummu ummil wahakadha. Yang dimaksud dengan jaddah itu, jaddah adalah ummul ibunya ibu, atau ibunya ibu daripada ibu. Wahakadha. Atau ummul ab, atau ibunya bapak. Atau ummu ummil ab, atau ibu dari ibunya bapak. Wahakadha. Dan begitu seterusnya. Atau ummu abil ab. Ya. Ibu dari bapaknya bapak. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Falaha as-sudus. Nenek ini mendapatkan bagian seperenam. Lalu bagaimana kalau neneknya ada dua? Ya, si kakek memiliki istri lebih dari satu. Wa in ijtama'a jaddatani fi darajatin falahuma as-sudus. Apabila ada dua orang nenek di dalam satu level yang sama, falahuma as-sudus, maka keduanya mendapatkan seperenam. Mithlu ummi abin, begitupun hukumnya ibunya bapak, ibunya ibu, ibunya ibunya bapak, ibunya bapak, ummi abil ab, ya apa namanya, ibu dari bapaknya bapak, apa pokoknya mana nenek, nenek. Wa in kanat ihdahuma aqrabu, apabila salah seorang dari mereka lebih dekat. Fa in kanatil qurba min jihatil um, apabila kedekatan itu dari arah ibu. Asqatatil bu'da, dia menggugurkan yang lebih jauh. Contohnya ada ummul ub, ada ummul ab. Ya. Lalu kita memasuki bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ke-10 terkait dengan al-ikhwah wal-akhawat. Al-ikhwah, saudara-saudara laki-laki. Al-akhawat, saudari-saudari perempuan. Minal um, seibu. Falil wahidi minhum as-sudus. Kalau mereka hanya satu orang, maka mereka mendapatkan seperenam. Walithnaini fasa'ida as-thuluts. Tapi kalau mereka lebih dari dua orang, maka mereka dapat sepertiga. Dhukuruhum wa inathuhum fihi sawa. Laki-laki ataupun perempuan di dalam aturannya adalah sama. Kalau kaitannya dengan apa? Saudara-saudara laki-laki seibu, begitupun saudari-saudari laki-laki seibu. Fatul khas min dhalika. Ini ringkasannya. Ringkasannya para pemirsa Niaga TV. Coba kita lihat. An-nisfu, yang dapat setengah. Ini ringkasan dari apa yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ringkasannya lebih mudah. Ya. An-nisfu, setengah. Ini hak untuk 5 orang. Suami dalam satu kondisi, anak wanita dalam kondisi tertentu, anak wanita dari anak laki-laki, saudari satu orang saudari kandung, atau saudari sebapak, 5 orang ya. Salah satu dari 5 orang ini dapat setengah. Dalam kondisi tertentu tentunya, tidak dalam semua kondisi. Adapun seperempat adalah bagian untuk 2 orang. Yang berhak dapat seperempat adalah suami dalam kondisi yang lain, itu sudah sering kita bahas. Dan istri dalam kondisi yang lain. Artinya istri kalau tidak ada anak, suaminya meninggal, dia dapat seperempat. Adapun yang dapat 1/8, ini cuma satu, yaitu az-zawjah. Istri kalau suaminya meninggal dalam kondisi tidak punya anak. Adapun yang mendapatkan as-sulusan, yaitu 2/3, ini ada 4 orang. Satu yaitu anak wanita, 2 orang anak wanita atau lebih. Seseorang meninggal, dia meninggalkan 2 orang anak wanita atau lebih, maka mereka dapat 2/3. Atau 2 orang anak wanita dari anak laki-laki atau lebih. 2 orang anak wanita dari anak laki-laki atau lebih, itu pun dapat 2/3. Begitupun 2 orang saudari perempuan, 2 orang atau lebih saudari perempuan, baik kandung ataupun sebapa, mereka dapat 2/3 dalam beberapa kondisi. Adapun yang berhak mendapatkan sudus, sudus itu artinya 1/6, ada 7 orang. Yang pertama adalah bapak dalam kondisi, kakek dalam kondisi tertentu, ibu dalam kondisi tertentu, jaddah fi kulli halatin, nenek dalam semua kondisi, wali bintil ibn fasa'ida ma'a binti as-salbi. Begitupun 1/6 adalah bagian untuk bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki jika bersamanya ada bintus salb, yaitu jika bersamanya ada anak perempuan. Ya, jadi jika bersama anak perempuan dari anak laki-laki, bersamanya ada anak perempuan, maka dia si anak perempuan dari anak laki-laki itu hanya dapat 1/6. Begitupun saudari perempuan, 1 orang atau lebih saudari perempuan, satu saudari perempuan sebapak, 1 orang atau lebih, kalau bersamanya adalah saudari perempuan kandung, maka mereka mendapatkan 1/6. Tadi sudah kita bahas takmilata as-sulutsain, menyempurnakan 2/3. Wali wahidin minal ikhwah lil dan bagi 1 orang dari saudara seibu, saudara ikhwah, saudara-saudara seibu. Baik para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, setelah ini kita akan bahas tentang bab al-hujub, al-hajbu. Al-hajbu artinya al-man'u, man'u melarang, al-man'u melarang atau terhalang. Adapun secara istilah dalam ilmu waris, yang dimaksud dengan al-hajbu, al-man'u min ba'dil irsi au min kullihi ma'a wujudi sababihi. Terhalangnya seseorang dari sebagian warisnya, sebagian bagian warisnya atau seluruhnya, ya, jadi dia bisa berkurang jumlahnya atau hilang seluruhnya, ma'a wujudi sababihi, kalau ada sebabnya, ya. Dan penghalang itu kan ada dua, ada penghalang sifat, ada penghalang orang. Kalau penghalang sifat itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada pembunuhan, beda agama, itu penghalang yang sifatnya sifat. Ada juga penghalang yang sifatnya orang. Ya, itu yang akan kita bahas di pembahasan ini. Jadi ahli waris itu satu dengan yang lainnya bisa saling menghalangi, karena yang satu lebih dekat hubungannya dibandingkan yang lain. Artinya selama yang lebih dekat itu ada, maka yang lebih jauh terhalangi olehnya. Itu namanya al-hujbu. Contohnya di sini kata beliau, la yarithul akh minal ma'a arba'atin. Saudara laki-laki seibu

untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal, mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Maxindo, isinya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan kedua ini, sebagaimana biasa, kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ada dua orang Ustaz dari teman. Ada cerita dari teman. Nah, kadang-kadang Ustaz A dan Ustaz B. Ustaz si A ini selalu untuk rujukan teman ini, Pak Ustaz. Jadi sebenarnya bertanya dengan Ustaz si A. Jadi kebenaran ada Ustaz Cide, jadi di rumah Ustaz Cide waktu Ustaz Cide ke belakang, Ustaz Cide ini bilang, itu gurunya, gurunya guru Bukwe. Gurunya apa, Pak? Gurunya? Gurunya di HP, guru Bukwe. Oh. Gurunya di Mechors. Jadi sanatnya. Iya. Terus kawan ini tanya dengan saya, cerita dengan saya. Jadi kok itu Ustaz ya? Padahal sudah semacam minum seperti itu. Kok ngomongnya di belakang itu ya? Nah, teman ini apa termasuk cerita dengan saya ini apa termasuk gibah, Ustaz? Maksudnya dia mengeluhkan sikap Ustadz yang seperti itu. Iya, Ustadz, iya. Baik. Makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Tentunya gibah itu adalah dzikra akhaka bima yakrahu. Kita berbicara tentang saudara kita atas sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, jadi kita mengatakan kepada seseorang terkait dengan orang lain, yang mana seandainya orang lain yang mendengar yang sedang dibicarakan itu tahu kita berbicara seperti itu, mungkin dia tidak menyukainya. Ya, oleh karenanya kalau memang kita apa namanya, merasa orang yang kita bicarakan itu akan marah atau tersinggung ketika dia tahu kita membicarakannya, maka sebaiknya ya dihindari ya. Hanya saja memang apa namanya, terkadang kita mempermasalahkan orang belajar agama secara online, misalnya secara televisi seperti ini ya, lalu dipermasalahkan sanad keilmuannya. Yang jadi masalah kan kalau membatasi hanya lewat televisi, itu yang mungkin ya kurang tepat. Tetapi ada baiknya kita juga ikut pengajian yang sifatnya secara langsung ada kenikmatan tersendiri, ada keberkahan, ada pahala dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadikan kita mengatakan salah orang yang mengikuti pengajian via online. Ini satu hal yang tidak bisa dihindari pada hari ini. Apapun latar belakang agamanya, latar belakang kelompoknya maksudnya ya, pemahamannya, ya kan banyak tuh Islam, pemahamannya banyak. Saya rasa hampir semua menggunakan media sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah, dan itu tidak masalah. Ya tinggal nanti kalau dikatakan sanadnya mana, ya itu berarti tinggal ditanya gurunya itu lulusan mana, sekolah di mana, belajar di mana, sampai pada level pendidikan apa, itu nggak ada masalah ditanyakan untuk sekedar mengetahui apa namanya kepada siapa kita mengambil ilmu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begitu Ustaz, apa lima syariat karena suami lebih banyak mendapatkan warisan dari istri dibanding istri terhadap suami, begitu Ustaz? Baik, itu saya. Karena di kampung tempat tinggal saya, baik istri atau suami yang meninggal itu tidak dapat harta warisan, semuanya kembali kepada anak si mayat, begitu. Baik. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya para ulama telah menjelaskan yang pertama bahwa harus kita yakini Ibu dan para pemirsa Niaga TV, aturan Allah itu adalah aturan yang paling baik. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah sebaik-baik penentu hukum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla. Sidqan fil akhbar, beritanya pasti benar semua. Wa adlan fil ahkam, hukum-hukumnya pasti adil semua. Itu hal pertama yang harus kita yakini, sehingga kita berusaha komitmen menjalankan syariat. Adapun kalau kita renungkan ya, kita mencari hikmah kenapa misalnya anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, atau bagian suami lebih besar dan ketika istrinya meninggal dibandingkan bagian istri ketika suaminya meninggal, tentunya ada hikmah ya, ada hikmah di dalamnya. Kalau kita bicara misalnya suami dapat bagian 1/2 kalau istrinya tidak punya anak. Ya, atau seorang anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Karena memang selalu dikatakan bahwa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki itu lebih besar. Dari sisi mana lebih besar? Dari banyak sisi. Ya, misalnya kewajiban memberi nafkah. Ya, seorang anak perempuan itu dapat setengah bagian dari anak laki-laki. Tetapi di waktu yang sama anak laki-laki itu ketika dia ingin menikah, dia harus memberikan mahar, menanggung semua bebannya, dan setelah dia menikah nanti dialah yang berkewajiban menunaikan nafkah seumur hidup atas istri dan anak-anaknya. Adapun anak perempuan yang mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki, dia mudah-mudahan nanti ada laki-laki yang melamarnya, maka dia mendapatkan mahar. Setelah dia mendapatkan mahar, dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa, yaitu suaminya wajib memberikan dia kebutuhannya terkait dengan sandang, pangan, papan, semua harus dipenuhi tentunya bil ma'ruf, sesuai dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuan suaminya tersebut. Artinya dia nanti mendapatkan tambahan dari mahar, mendapatkan tambahan dari apa, nafkah yang sifatnya apa, nafkah yang sifatnya tetap ya, itu luar biasa besar ya, itu luar biasa. Oleh karenanya dari sisi ini kita katakan, oh ini barangkali yang menjadikan bagian laki-laki cenderung lebih besar dalam beberapa kondisi. Kadang bagian perempuan juga besar, kalau dia sendiri dapat setengah, bayangkan kalau seorang meninggal, ayah meninggal, lalu meninggalkan istri dan anak perempuan, ini enggak tanggung-tanggung. Istri dapat 1/8, kok sedikit? Iya, tapi kan anaknya yang perempuan dapat 1/2. Lalu bagaimana kalau anaknya 2 orang perempuan dapat 2/3? 2/3 itu besar. Ya. Jadi itu mungkin ya salah satu hikmahnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak saya punya bibi dari ibu. Bapak saya punya bibi dari ibu. Dia itu meninggal dan tidak punya anak. Tidak punya anak saudara yang dekat. Hanya bapak saya satu-satunya. Tapi dia punya anak pungut dan sudah bercucu. Yang saya mau tanya, siapa ahli waris yang kuat? Karena sampai sekarang anak cucunya itu yang menguasai dan bapak saya pun belum lama ini meninggal. Tentunya kita bahas dulu anak pungut itu ya. Dia hanya, kalaupun dia dapat ya dapat tidak boleh dari lebih dari 1/3, yaitu wasiat yang saya tahu tidak boleh lebih dari 1/3 dia mendapatkannya. Ya, berarti kan kalau bibi ya, bibi itu berarti si laki-laki ini adalah anak dari saudara kandung. Ya, anak dari apa? Saudara kandung ya. Nah, ini perlu kita kaji lagi ya, apakah dapat warisan atau tidak ya. Nanti mungkin apa bisa diingatkan di pertemuan yang akan datang agar ini coba kita bahas, coba kita lihat penjelasan para ulama, apakah anak, jadi jatuhnya kan kalau si mayit bibinya, berarti dia itu kan jatuhnya ponakannya. Ya, ponakannya, anak laki-laki dari saudara kandung. Ya, apakah itu dapat warisan ataukah tidak, itu yang harus kita kaji lagi. Insya Allah nanti coba diingatkan di pertemuan yang akan datang ya. Anak laki-laki, anak saudara kandung. Baik. Apa itu kafarat? Saya berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan satu namun tidak dapat saya penuhi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an telah menentukan apa yang kita sebut dengan kafaratul yamin, kafarat sumpah. Para pemirsa Niaga TV bisa melihat di surat Al-Baqarah ya, firman Allah di ayat yang ke-89. Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja. Akan tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kalau kamu sudah bersumpah, Allah katakan kafaratnya itu adalah, kafarat itu artinya denda. Dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka berpuasalah 3 hari, kata Allah. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Allah alam bissawab. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.